بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة. Kemudian sungguh di dalam perbuatan menjadikan kubur-kubur itu sebagai id, terdapat kerusakan-kerusakan yang demikian besar. Allati la ya'lamuha illa Allah ta'ala. Kerusakan-kerusakan yang demikian besar yang tidak mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yaghdibu li ajlihi kullu man fi qalbihi wiqaran lillahi ta'ala وَغِيرَةً عَلَى التَّوْحِيدِ وَتَحْجِينًا وَتَقْبِيهِ لِشْرِكِ. Kerusakan-kerusakan yang membuat marah setiap orang yang dalam kalbunya terdapat pengagungan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap orang yang dalam kalbunya memiliki ghirah terhadap tauhid, setiap orang yang dalam kalbunya menganggap rendah, menganggap buruk kesyirikan. Walakin mali jurhin bimayyiti ilam. Akan tapi luka tidak akan terasa sakit bagi orang yang telah mati. Famin mafasid itikhadiha ayadan, maka termasuk kerusakan-kerusakan dari perbuatan menjadikan kubur-kubur itu sebagai id, yaitu as-salah ilaiha. Akan menjerumuskan orang pada amalan-amalan berikut ini. Akan mendorong orang, menjerumuskan orang untuk sholat dengan menghadap kubur itu. Wat tawaf biha, mendorong orang, menjerumuskan orang untuk kemudian melakukan tawaf mengelilingi kubur itu. Wat taqbiluha wistilamuha, mendorong orang, menjerumuskan orang untuk mencium kubur itu, untuk mengucapkan salam kepada kubur itu. Wa ta'fir al-khudud ala turabiha, kemudian mengusapkan debu tanah dari kubur itu ke pipi-pipi mereka. Wa ibadatu ashabiha, menjerumuskan orang untuk kemudian mengibadai penghuni kubur itu. Wal istighatsah bihim, bagaimana mereka-mereka itu beristighatsah kepada penghuni-penghuni kubur. Wassa'aluhum an-nasr wa rizq wal afiyah, memohon kepada penghuni-penghuni kubur pertolongan, rezeki, kesehatan, wa qada'ud duyun, minta untuk ditunaikan hutang-hutangnya, wa tafrijul kurabat, wa ighatatul lahfat. Dihindarkan dari berbagai bencana, dihilangkan berbagai macam kedukaan, wa ghairi dzalika min anwa'it thalabat, dan permohonan-permohonan yang lainnya. Allati kana ibadul authan yas'alunaha authanahum, permohonan-permohonan yang dipanjatkan oleh penyembah-penyembah berhala kepada berhala-berhalanya, yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menjadikan kubur sebagai id, ada sebagaimana dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala terhadap berhala-berhala mereka. Falau ra'ai ghullatu mutakhidina laha aidan, maka seandainya engkau melihat orang yang bersikap hulu dari mereka-mereka yang menjadikan kubur sebagai id, waqad nazalu anil aqwar wad dawab idza ra'awha min makanin ba'id, perhatikan bagaimana mereka-mereka itu akan turun dari ontanya, turun dari tunggangannya ketika mereka melihat kubur itu bahkan dari tempat yang demikian jauh. Fawada'u lahal jabah, bagaimana mereka akan meletakkan tangan-tangan mereka ke tanah seraya bersujud. Wa qabbalul ard wa kasyaful ru'us, mereka akan mencium tanah, mereka akan membuka tutup-tutup kepala mereka. Wirtafa'at aswatuhum biddaji, bagaimana mereka akan mengangkat suara-suara mereka berteriak-teriak. Wa tabaku hatta tusma' lahum an-nashid, mereka akan berusaha untuk menangis hingga akan terdengar isakan mereka. Wa ra'u annahum qad arbau fi rabh 'alal hajij, dan mereka menganggap diri mereka lebih beruntung dibandingkan orang-orang yang berhaji dengan perbuatan mereka terhadap kubur-kubur tadi. Mereka merasa lebih beruntung, lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan orang-orang yang berhaji. Fastaghathu biman la yubda wa la yu'id wa nadaw balakin min makanin ba'id, bagaimana mereka itu beristighatsah kepada zat yang tidak bisa memunculkan sesuatu pun, tidak bisa mengulangi sesuatu pun. Mereka itu menyeru akan tapi di tempat yang demikian jauh. Hatta idza danau minha sallu 'indal qubur atain wa ra'au annahum qad ahrazu minal ajr wala taib ajr man salla ila kibratain, hingga perhatikan bagaimana ketika mereka sudah demikian dekat kepada kubur itu, mereka pun akan sholat dua rakaat di samping kubur itu. Dan mereka berpendapat, mereka telah memetik ganjaran yang itu tidak akan bisa dipetik oleh orang-orang yang sholat ke arah dua kiblat. Orang-orang yang telah melakukan sholat ke arah dua kiblat, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, yang di awal mereka sholat ke arah Baitul Maqdis, kemudian setelah dirubah arah kiblat itu mereka sholat ke arah Masjidil Haram, Baitul Haram. Fatarahum hawlal qabri raka'an sujadan yabtaghuna fadlan minal mayyit wa ridwanan, maka sungguh engkau akan melihat bagaimana mereka-mereka ini, yaitu orang-orang yang menjadikan kubur-kubur itu sebagai id. Bagaimana engkau akan melihat mereka-mereka ini rukuk, sujud di sekitar kubur. Mereka mengharapkan keutamaan dari mayit tadi. Mereka menghadapkan keridauan dari mayit tadi. Wa yatlubu minal mayit minal hajat. Mereka pun memohon berbagai macam kebutuhan kepada mayit-mayit itu. Wa yas'alu minat tafrijil kurabat. Wa ighna dhawil faqat. Bagaimana dia akan meminta untuk dihilangkan berbagai kesedihan, dicukupi dari berbagai kekurangan, wa mu'afatu ulul ahad wal baliyat. Meminta untuk dibebaskan dari berbagai macam bala, bencana, malapetaka. Thumma imbathu ba'da dalik halal qabr ta'ifin. Kemudian setelah itu, mereka pun akan bangkit, kemudian tawaf berkeliling di sekitar kubur tadi. Tashbihan lahu bil baitil haram. Bagaimana mereka-mereka ini menyerupakan kubur itu sebagaimana baitil haram. Alladhi ja'alallah mubarakan wa huda lil alamin. Baitul Haram yang Allah menjadikannya tempat yang penuh barakah. Tempat yang itu akan dipetunjuk bagi seluruh alam ini. Thumma akhadu fi taqbil wal istihsan. Kemudian mulai. Mereka-mereka ini akan mencium kubur itu, mengucapkan salam seraya memberikan isyarat kepada kubur itu. Ara'aital hajarul aswad wa may yaf'al wa ma yuf'al bihi wafdu baitil haram. Sebagaimana yang engkau lihat terkait dengan Hajar Aswad, apa yang dilakukan, wa ma yaf'alu bihi wafdu baitil haram, itu apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengunjungi duta-duta ke Baitul Haram. Orang-orang yang berhaji, orang yang berumrah. Apa yang mereka lakukan terhadap Hajar Aswad. Maka itu pula yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menjadikan kubur sebagai id terhadap kubur-kubur tadi. Thumma afaru ladaihi tilkal jaba wal khudud allati يُعَلِّمُ اللَّهُ أَنَّهَا لَمْ تُعْفَرْ كَذَلِكْ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ. Kemudian, mereka pun akan mengusap-usap kedua telapak tangan mereka, pipi-pipi mereka di hadapan kubur tadi. Perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwasanya yang demikian itu tidak dilakukan ketika orang sujud di depan Allah tabaraka wa taala. Mengusap pipi, mengusap dahi setelah bersujud. Yang demikian tidak dilakukan setelah bersujud kepada Allah Taala, tapi itu mereka lakukan ketika bersujud kepada kubur. Thumma kammalu munasikul hajil qabr bitasirhunal halak. Kemudian orang-orang yang melakukan manasik hajil kubur, rangkaian ibadah dari mereka-mereka yang melihat kubur itu sebagai id, seolah-olah mereka berhaji di sana. Mereka lengkapi itu, mereka sempurnakan dengan memotong rambut, dengan mencukur habis rambut. Wastamta'u bi khalaqihim min dhalikal wathan id lam yakun lahum 'indallahi min khalaq. Maka mereka pun bernikmat-nikmat dengan bagian mereka dari berhala-berhala itu. Sementara sungguh mereka tidak mendapatkan bagian dari Allah tabaraka wa ta'ala, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qarrabu lidzalikal wathan alqarabin. Dan perhatikan pula bagaimana mereka itu memberikan pengorbanan-pengorbanan kepada berhala tadi. Wa kanat salatuhum wa nusukuhum wa qurabatuhum li ghairillahi rabbil alamin. Maka jadilah salat yang mereka lakukan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan, pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan untuk selain Allah, untuk selain Rabbil Alamin. Falau ra'aitahum yuhanni ba'duhum ba'da. Dan sungguh seandainya engkau melihat bagaimana mereka-mereka ini saling mengucapkan selamat sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Wa yakul. Bagaimana mereka itu akan mengatakan, adzalallahu lana walakum ajran wafaran wahaddan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku dan kepada kalian ganjaran yang berlimpah-limpah. Faidar raja'u. Perhatikan bagaimana ketika mereka ini kembali. Kembali dari hajjul kubur. Sa'alahum ghullatum mutakhallifin ayyabi ahaduhum thawwabul hajjatul kubur bi hajjil mutahallifin illa baitil haram. Orang-orang yang tidak ikut melakukan hajjatul kubur akan meminta kepada orang-orang yang melakukan hajjatul kubur untuk menjual ganjaran dari hajjatul kubur yang mereka lakukan, untuk mereka beli dengan ganjaran hajjatul baitil haram. Haji yang mereka lakukan di baitil haram. Fayakul, maka orang yang melakukan hajjatul kubur ini akan mengatakan, la walau bihajjika kulli am. Tidak, aku tidak akan menjual ganjaran ini, bahkan seandainya dibeli dengan ganjaran hajimu ke baitil haram setiap tahun. Hada, walam natajawaz fima hakainahu anhum. Ini, dan kami tidak akan menambah pada apa yang kami hikayatkan tentang mereka-mereka ini. Kami tidak melampaui batas, kami tidak menambah-nambah. Wala istaqsina jami' bida'ahum wa dalalahum. Dan jangan kalian meminta kepadaku untuk menjelaskan semua kebitaan-kebitaan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. It hiya fauqa ma yakhthuru bil bal. Karena sungguh itu lebih dari apa yang bisa terbetik di dalam benak. Au yaduru fil khiyal. Lebih dari apa yang berputar-putar dalam khayalan seseorang. Wahada kana mabda ibadatul asnam fi qaum Nuh. Dan sungguh ini merupakan titik awal dari penyembahan-penyembahan patung yang terjadi pada kaumnya Nuh. Kama taqaddam, sebenarnya telah dijelaskan di depan. Wa kullu man syamma adna ra'ihati minal ilm wal fiqh. Maka setiap orang yang dia itu pernah mencium sedikit saja dari harumnya ilmu, dari harumnya fikih, ya'lam anna min ahamil umur saddad dari'ah ila hadal makhtur. Maka sungguh dia akan mengetahui termasuk perkara yang paling penting, yaitu bagaimana menutup jalan, menutup pintu yang akan menghantarkan pada perkara-perkara yang terlarang tadi. Wa anna sahib asyara a'lam bi'akibah manna'a anhu lima ya'ulu ilaihi. Dan sungguh, orang yang pernah mencium sedikit saja harumnya ilmu, harumnya fikih, dia akan tahu bahwasanya pemilik syariat ini, pembawa syariat ini lebih mengetahui akibat dari apa yang beliau larang. Akibat ketika larangan itu dilanggar. Wa ahkam fi nahyihi anhu wa tawa'idihi wa tawa'udihim alaih. Beliau tentunya lebih hikmah di dalam larangan-larangan yang beliau sampaikan, ancaman-ancaman yang beliau sampaikan. Wa anal khair wal huda fit tibaihi wa ta'atihi. Maka sungguh kebaikan, hidayah ada di dalam beritiba kepada beliau, di dalam mentaati beliau. Wa syarr wad dalal fi maksiatihi wa mukhalafatihi. Dan sungguh kejelekan dan kesesatan ada pada kemaksiatan terhadap beliau dan penyelisian terhadap beliau. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Alafu minkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.